Terima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak yang telah rela meluangkan waktunya pada pengajian malam hari ini. Saya sendiri sedikit surprise, terkejut, senang kemarin pada waktu kita ada tambahan waktu. Ternyata dengan pemahaman makna sholat, saya perhatikan bapak-bapak dan teman-teman banyak yang tertarik. Sehingga saya putuskan untuk malam ini, kita melanjutkan huruf jim sedikit. Lalu habis itu kita langsung loncat untuk membahas huruf shod. Gak apa-apa, kita loncat. Agar pemahaman makna sholat itu sendiri nanti nggak terputus-putus. Karena kalau kita nanti terputus-putus pemahamannya juga kurang begitu bagus nanti jadinya. Atau memang banyak yang baru ya? Ya, baru, banyak yang baru. Berarti kalau dilanjut jim juga ada yang ketinggalan ya? Berarti kan langsung loncat ke huruf shod saja berarti ya? Bagaimana bapak-bapak? Setuju? Jadi itu di dalam rojak itu ada perintah sholat juga. Oke, okay, ya. Oke, okay, kita kemarin telah membahas persamaan dari kelompok huruf jim hamzah. Setelah kita tahu makna dari huruf jim. Jadi nah ini kita jadi kita udah tahu ini makna huruf jim. Dan di sini kita perlihatkan dari konteks dari huruf jim. Jadi pertama adalah makna dari lensa cembung segitiga perspektif pemusatan. Jadi kita ulang sedikit. Nah, ini mengenai lensa. Jadi simbol dari huruf jim ini sama dengan cahaya yang dihasilkan oleh lensa cembung. Jadi kalau lensa cembung diarahkan kepada sinar, maka akan sama dengan simbol dari huruf jim. Ini sebagai review. Huruf jim yang kita kenal juga bisa kita dengan lensa tembung kita gunakan untuk sebagai surya kanta, yaitu kita pumpun sinar, jadi pemusatan sinar, sehingga bisa untuk manfaat yang lain. Tetapi juga diingat bahwa jika kita kembali kepada kata jihad, jika kita salah mengarahkan fokus dari lensa tembung itu sendiri, bukannya sebuah kebaikan yang kita dapat, tetapi sebuah pengrusakan atau pembakaran atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Juga jim bisa berarti juga segitiga. Kita perhatikan di sini makna yang sama, simbol yang sama. Jadi dari bentuk segitiga. Jadi kalau bapak-bapak nanti tahu kata jibal, kita kemarin kapan hari minggu yang lalu juga telah belajar huruf ba sebuah ruangan. Jadi jibal, jak, bak, ya kebetulan kita belum belajar huruf lam. Jadi ruang yang berbentuk segitiga. Tetapi kalau jim nanti kita perdalam, bak kita perdalam, sebenarnya kita bisa mempelajari juga masalah ilmu untuk masalah gunung berapi. Bagaimana prosesnya itu nanti bisa dipelajari dengan huruf jim. Selain bentuk gunung, jadi ini bentuk kon, yaitu bentuk segitiga, tetapi dengan dasar bulat, kerucut. Ini nanti simbol-simbol kehidupan, kita nanti larinya ke huruf ro dengan ja dan ain, ruja'a, sesuatu yang kembali. Vortex, rotasional vortex. Jadi seluruh kehidupan ini nanti kalau kita perhatikan tidak akan lepas dari rotasional vortex, yaitu gabungan dari huruf jim dan huruf roh. Semua. Ruja'a, ma'lis, tempat kembali. Jadi itu nanti kita perdalam. Selain itu kalau dengan dasar segi empat, dari rahasia piramid, nah, ini bentuk yang banyak ada di alam, yaitu vortex. Jadi dari sini kita tahu, ini bentuk segitiganya, dilihat dari apa jin. Tetapi dia memutar, berarti di sini ada juga kaidah-kaidah huruf roh. Berikutnya adalah, cukup untuk segitiga, kita mau lari ke bulan Rajab. Seperti kita tahu kemarin bahwa gabungan jim dengan ba akan menghasilkan kata jub, yaitu yang di Al-Quran bermakna sumur. Juga ada kata ajib. Jadi di sini ada bentuk ja, segitiga mengecil ke depan, ba adalah ruang. Jadi makna kata roja berarti kita loncat ke kata roh ya. Gak apa-apa, kita agar bukunya bisa terbuka. Rok berarti halaman 156. Makna dari rok adalah A, jadi bentuk yang melingkar. Kita bawa di sini huruf roh. Jadi kita tinggal perhatikan imajinasi kita waktu saya mencari makna dari huruf roh. Yang saya lihat roh ini adalah bagian dari sebuah putaran. Jadi sebuah bentuk ak busur. Sebuah busur kalau kita perhatikan, kalau kita sambung, dia akan membentuk sebuah putaran penuh. Jadilah dia lingkaran. Jadi bentuk roh ini akhirnya saya ketemu, saya artikan dengan berbagai macam hal. Berbagai hal pelaksanaan. Karena kalau kita perhatikan alam semesta ini, semuanya tidak akan lepas dari huruf roh. Memang kita berjalan dari ujung Borobudur ke ujung Borobudur, kelihatannya jalannya lurus. Kita naik pesawat, misalkan pakai autopilot, mungkin pikirnya pilot, pesawat ini lurus. Tetapi kalau kita lihat dari angkasa luar, selurus apapun kita jalan, dia akan tetap melingkar. Jadi kaidah huruf roh akan meliputi segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu pergerakan. Roh bulat, roh melingkar, terlingkar. Jadi banyak kata yang bisa kita ambil dari huruf roh kalau kita perluas secara semantik bahasanya. Jadi rojabah di sini berbagai halnya kita tanam ke dalam. Yang dimaksud kita tanam di sini adalah ini hubungannya nanti dengan bulan Ramadan. Jadi kalau ada sebuah prosedural yang saya pelajari dari surat Al-Qadar, kalau kita menginginkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, semuanya akan dimulai pada bulan Rajab ini. Jadi kenapa dinamakan bulan Rajab ini bulannya Allah? Disinilah kita mulai menanamkan niat untuk apa yang kita inginkan pada Ramadan ke depan. Jadi setelah niat kita tanamkan pada bulan Rajab ini, apapun, selama itu adalah masalah pemahaman. Jadi pemahaman untuk kita bisa mengerti misalkan Al-Quran, pemahaman untuk bisa mengerti fisika, pemahaman, semuanya adalah pemahaman. Itu bisa kita minta crash programnya pada saat Ramadan, Lailatul Qadar. Jadi dengan ini bulan Allah, kita tanamkan niat mulai saat ini, lalu kita isi bulan ini dengan banyak zikrullah, banyak zikir, banyak menyebut kepada Allah, banyak istighfar. Untuk mengiringi niat juga kita mulai juga persiapkan prosedur untuk apa-apa yang kita inginkan, pemahaman apa yang kita inginkan nanti pada bulan Ramadan. Misalkan kita ingin pemahaman matematika, berarti mulai literatur-literatur matematika kita sudah mulai siapkan. Ini Rajab. Setelah Rajab selesai, kita masuk ke dalam bulan Syakban. Nanti Syakban, kita bapak-bapak bisa pelajari nanti huruf Shin. Satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Di situ biji niat yang kita tanam sudah mulai keluar akar. Tapi itu adalah bulan Rasulullah. Berarti pada bulan Syakban, kita harapkan kita dibanyak-banyak untuk membaca sholawat. Setelah Ramadan, itulah bulannya umatnya Rasulullah. Di situ ada, kita nanti bahas lebih detail mungkin untuk masalah ini, karena ini masalah nyimpang. Jadi untuk huruf roh ini, jadi untuk pembelajaran huruf rojab, jadi sekarang kita mulai tanamkan niat untuk pemahaman apa yang kita inginkan pada Ramadan 2 bulan ke depan. Lalu kita isi dengan banyak istighfar dan kita isi dengan banyak zikrullah. Nanti pada saat kita nanti pengajian pada bulan Syakban, nanti kita bahas makna nama dari bulan Syakban, Syin. Di situ bulannya Rasulullah. Jadi kita juga banyak di situ membaca sholawat. Dan pada waktu Ramadan nanti, insya Allah pada pengajian di bulan Ramadan, kita akan bahas Ramadan dan kita mulai cegat. Jadi saya istilahnya, saya enggak pernah mencari Lailatul Qadar, tetapi saya mencegat Lailatul Qadar. Jangan sampai dia lolos mulai tanggal 1 sampai 10 Syawal. Kenapa sampai 10 Syawal? Karena kita ada sedikit lengah dalam membaca hadis. Ternyata Rasulullah menyarankan kita sampai 10 Syawal. Jika pada bulan Ramadan Lailatul Qadar belum muncul. Jadi kita bisa bersama-sama nanti mencari. Itu makna bulan Rajab, saudara. Jadi adalah bulan niat. Jadi apa yang kita minta, kepahaman apa yang kita minta nanti pada bulan Ramadan, mohon pada bulan Rajab ini niat sudah mulai ditanam. Ini prosedural. Untuk huruf Jin udah, jadi karena pembahasannya nah, kita larinya ke huruf untuk kata rojab itu tadi. Sekarang saya perluas untuk huruf roh, karena ini juga penting. Bagi yang adik-adik yang senang matematika, bentuk lingkaran tadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa matematika, ternyata lingkaran itu bisa juga bermakna sebagai himpunan. Jadi di sini adalah bentuk roh, bisa juga untuk menghimpun, himpunan, atau sebuah set dalam bahasa Inggris. Jadi untuk bulan Rajab tadi, kalau kita tahu Disinilah bulan kita untuk menghimpun sesuatu yang ingin diijabah, sesuatu yang ingin diajukan oleh Allah. Untuk roh sementara itu dulu, sekarang kita loncat ke huruf shok. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk jadi perhatian. Al-Quran adalah kitab yang sangat prosedural. Dan Al-Quran adalah hudalinasi. Jadi siapapun yang mengikuti prosedur dari Al-Quran, maka Allah Maha memenuhi janji. Siapapun. Jadi jangan sampai prosedur yang ditentukan oleh Al-Quran kita lewati, sehingga kita nanti tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ini adalah huruf shad. Kalau kita perhatikan huruf shad ini, di sini ada semacam seperti orang sujud. Jadi bagaimana cara kita sujud sebenarnya dalam sholat, bagaimana kita sujud ini sudah diajarkan, karena saya lihat beberapa teman-teman kita. Tapi ini hanya sebagai, bukan sebagai dalil yang harus. Jadi untuk kita sujud tetap, maaf, daerah lutut pantat kita, daerah belakang kita harus tetap membentuk sebuah semi melingkar. Karena ada teman-teman kita yang sujudnya kelihatan terlalu maju sehingga bentuk belakangnya dia agak lurus. Ini. Kalau kita mempelajari makna kata sholat, ini diperhatikan untuk bentuk huruf shadnya. Jadi pada waktu kita sujud harus tetap antara kaki ada sedikit melingkar pantat, lalu punggung mulai merendah. Jadi di sini ada bentuk kaki mulai melingkar. Soalnya ada juga yang bentuk kaki dia langsung segitiga ke depan, lalu baru punggungnya ke bawah. Itu nggak sesuai dengan kaidah huruf shad, di mana kata sholat itu sendiri sebenarnya disusun dari huruf shad ini. Makna dari huruf shad adalah tunduk. Ini paling gampang diingat. Kita nanti juga bisa masuk juga kepada kata siam. Asyamu. Kata puasa itu juga di depannya ada kata shad. Huruf shad juga. Kata sobar juga huruf shad. Jadi banyak di antara kata di dalam Al-Quran yang sangat-sangat vital untuk kebaikan kita dimulai dengan huruf shad. Jadi bisa diapakan mulai sekarang bahwa makna huruf shad adalah tunduk. Setelah kita tahu makna dari tunduk, lalu sekarang kita perlebar, kita perluas makna dari kata tunduk. Kita sudah pelajari juga sebagian minggu kemarin. Tunduk, ada pun sebab lain yang membuat seseorang untuk menunduk adalah tunduk menunduk adalah sikap untuk menghormat. Tunduk menunduk bila takut atau gentar. Tunduk menunduk juga dilakukan bila kita merasa malu. Orang yang tunduk biasanya diam. Orang yang tunduk biasanya tidak banyak omong, kecuali yang diperlukan atau yang diperintahkan. Dari sini kita bisa perluas lagi, seperti tadi. Makna dari tunduk adalah pertama malu, hormat, takut. Tunduk juga berarti melihat ke bawah. Tunduk, berarti kita bisa melihat ke bawah. Di situ nanti kita bisa memahami makna kata Al-Bashir, maha melihat. Di sini yang kata Al-Bashir juga maha melihat, sebenarnya maha memperhatikan. Menunduk memperhatikan. Tunduk juga bisa terpekur. Orang yang tunduk biasanya orang yang berpikir rata-rata juga tunduk. Cara orang yang berpikir dia menghadapkan kepalanya ke atas, ini sebuah sunat, ini sudah sunatullah. Kalau orang yang berpikir pasti dia rata-rata menundukkan kepalanya, berarti di sini juga orang tunduk ada tafakur, tafakur juga bisa tafakur, diam. Orang yang berpikir rata-rata orang yang diam, senyap. Orang yang tunduk bisa juga sebagai orang yang taat. Misalkan sebuah negara, ya kan Amerika menundukkan Uni Soviet. Otomatis Uni Soviet yang ditundukkan, dia akan taat kepada yang menundukkannya. Kata taat, kalau kita perluas lagi, tunduk, taat, berarti patuh. Orang yang patuh berarti orang yang mau diatur. Orang yang mau diatur pasti dia teratur. Orang yang teratur pasti rapi. Dan kerapian akan membawa kepada kebersihan. Ini nanti total kita masukkan ke makna kata sholat. Orang yang taat juga tidak akan macam-macam. Orang yang tidak macam-macam dia akan lurus. Melakukan apa yang diperintahkan. Tidak macam-macam berarti juga satu macam. Ini semantik bahasa. Jadi kita kembangkan bahasa. Sebenarnya inilah mudahnya Al-Quran. Kita sudah diberi kemampuan untuk mempunyai bahasa kita sendiri. Sehingga dari bahasa itu kita dituntun oleh huruf untuk kita memasuki bahasa Arab yang sangat luar biasa dalam. Jadi tidak macam-macam berarti semacam. Orang yang taat itu berarti juga menurut. Orang yang menurut itu juga fleksibel dan toleran. Lalu sekarang mengenai perlakuan sebuah bahasa, kata tunduk di dalam bahasa Indonesia ada menundukkan, ada ditundukkan. Kalau posisi dia sebagai subjek, maka kata tunduk akan berubah kata menjadi menundukkan. Allah menundukkan. Karena manusia sebagai objek, maka manusia ditundukkan. Jika manusia yang menjadi subjek, maka manusia tersebut menundukkan. Apa yang ditundukkan manusia, itulah sebagai objek, maka dia ditundukkan. Ini nanti, jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menggunakan kecerdasan kita dalam memakai sebuah bahasa. Semantik bahasa. Kebetulan juga kalau ada di Polri itu ada pelajaran mantek. Pelajaran mantek itu pelajaran untuk kita kosakata. Karena di sini sangat penting sekali pelajaran kosakata ini. Sehingga dalam penafsiran tertentu kosakata ini sangat diperlukan sehingga kita tidak terjebak dalam sebuah makna kata yang keliru. Jadi kepandian menggunakan bahasa itu dibahas dalam ilmu mantek. Setelah kita hafal peta konsep, sekarang dari peta konsep tadi kita akan masuk ke dalam makna kata sholat. Untuk kata sholat kita bahas huruf shodnya dulu. Jadi kata sholat sendiri kalau kita bahas secara menyeluruh, sholatullah juga ada juga sholawat. Sholat juga dalam hubungannya dengan rukun Islam. Bagaimana semesta ini sholat? Sholat juga sebagai tiang agama. Bagaimana sholat hubungannya dengan manusia? Bagaimana sholat itu bisa menghindarkan dari perbuatan yang keji? Dan kenapa kata musholin masih dianggap celaka walaupun dia sudah sholat? Sholat hubungannya dengan khusyuk. Mintalah bantuan dengan sabar dan sholat. Berarti ada korelasi antara sholat dengan sholat. kata sobat juga di mukanya ada huruf sob. Sholat juga harus diawali dengan wudhu. Kenapa kita harus berwudhu? Kata sholat juga membentuk kata sholat. Islah. Damai. Berarti di sini sudah pasti orang yang sholat, sudah pasti dia harus sholat. Waktu-waktu sholat, apa nanti yang dianggap juga dengan sholat uspok? Sholat juga berhubungan dengan sholat pada saat kita berjamaah. Dan sholat dalam kegiatan sehari-hari, dalam bisnis, atau sholat secara 24 jam. Jadi kita tahu, kalau kita bahas makna sholat ini, luar biasa, seluruh lingkup satu semester. Tapi coba kita ringkas agar-agar. Akhirnya kita juga paham kenapa sholat itu merupakan tiang agama dan kenapa kita nanti pada waktu dihisab yang diperiksa pertama kali adalah sholat kita. Apa itu maksudnya? Jadi kita coba pelajari secara pelan-pelan. Dan kenapa ini saya utamakan? Karena disinilah esensi dari keagamaan kita yaitu sholat. Barang siapa sholatnya bagus, maka baguslah semua amalannya. Karena saya teringat dengan hadis tersebut, maka kenapa kata sholat ini kita bahas lebih agak mendalam. Juga karena kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita berharap pada Ramadan ini, bismillah, kualitas, saya tekankan kualitas sholat kita, insya Allah jauh lebih bagus. Untuk mengenal sedikit ini adalah makna dari huruf lam. Jadi makna dari huruf lam adalah passion. Maaf, terpaksa saya ambil dari bahasa Inggris karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang cukup mewakili dari makna huruf lam ini sendiri. Kata present di dalam bahasa Inggris, kalau kita perluas makna present, ini menurut kamus Webster, jadi kata present, lam, present, itu bermakna present, mempersembahkan. Jadi kalau kita sering dengar iklan di TV, presented by bla bla bla bla, iklan apa, dipersembahkan, jadi acara itu dipersembahkan oleh, jadi kata present di sini adalah bermakna juga persembahan. Persembahan berarti ditujukan kepada sesuatu ganda kaki milik. Jadi karena sesuatu dipersembahkan, misalkan pulpen ini saya persembahkan kepada Mas Lama. Berarti di sini sudah ada kata ganti milik. Jadi kalau kita dengar kata lillah, itulah berarti ditujukan kepada Allah, milik Allah, dipersembahkan kepada Allah, menjadi milik Allah. Persembahan juga berarti upeti. Present, persembahan juga berarti hadiah. Ini Mas Lamet ada yang dari bahasa Inggris, tolong kalau saya keliru nanti tolong dikoreksi. Present juga bisa berarti hadiah. Hadiah berarti sesuatu yang bernilai. Kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang, berarti seyogianya apa yang kita hadiahkan nanti juga mempunyai sebuah nilai, mempunyai sebuah manfaat. Variable. Hadiah juga berarti, juga bisa berarti anugerah atau pemberian gift. Present juga bisa berarti hadir, ada. Present juga berarti publikasi, di sini mulai ada sedikit sulit. Present juga bisa berarti pengolahan kata. Present juga bisa mewakili. Present juga bermakna saat ini. Ini makna present. Jadi kalau di sholat ada huruf lam, itu berarti kita tidak boleh menunggu besok, saat ini juga. Jadi on time. Jadi Islam menyarankan diri kita untuk tidak menunda sesuatu karena kita tidak tahu umur kita sampai seberapa. Jadi apa yang kita tahu itu baik, kita telah-telah, seketika itu juga kita harus lakukan. Itu makna lam. Huruf lam ada di kata Islam, juga ada di kata sholat. Jadi huruf lam ini akan kita juga. Maaf, karena loncat-loncat kepada file terpaksa agak. Sebenarnya saya sendiri telah menyusun buku ini selesai. Ada kira-kira untuk menerangkan kata sholat itu kira-kira ada 300 halaman. Tapi semua kita bahas dulu nanti pada saatnya. Ini bagaimana Luqman? Nah ini perlu saya tekankan juga. Agama adalah keyakinan. Di sini kita harus bisa menimbangkan antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita boleh yakin, tetapi juga harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi keyakinan yang kita punyai nanti akan menjadi kuat, dan kita tidak akan mudah untuk digoyahkan dengan situasi yang ada. Jadi agama adalah keyakinan. Keyakinan harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita yakin terhadap apa yang kita perbuat. Dan keyakinan berlandaskan ilmu akan membawa kita kepada kepercayaan benar. Islam adalah ilmu. Islam adalah keyakinan yang benar dan bisa dipercaya kebenarannya. Maka di dalam Islam tidaklah sah peribadatan seseorang jika tidak ada ilmunya. Jadi di sini adalah sesuatu yang make sense, masuk akal. Bagaimana Islam sangat keras dan bagaimana maksudnya sangat tegas. Tegas dalam arti kita diwajibkan untuk apapun kondisinya untuk selalu menuntut ilmu. Mulai lahir sampai ke liang lahat kita diwajibkan untuk selalu untuk menuntut ilmu. Jika kita telah melalui tadi, maka di sini makna sholat, ini hanya untuk pembelajaran bapak-bapak ya. Jadi makna sholat saya bagi dua. Jadi ini secara syar'i, ini yang setelah kita lakukan. Jadi sholat wajib lima waktu. Ini secara syar'i, secara mikro, secara lingkaran kecil. Secara mikro. Dan satunya secara kapal atau secara makro. Keseluruhan. Dalam kehidupan 24 jam. Kalau secara syar'i, dalam mikro, ini kita sudah lakukan. Jadi kita nanti mungkin tidak perlu membahas masalah ini. Kita sudah punya dalil, kita punya dasar sendiri-sendiri. Insya Allah, itu hanya masalah perbedaan sedikit-sedikit. Jadi sholat wajib 5 waktu, beserta sunah-sunahnya. Syaratnya sholat, bagaimana bersuci, bagaimana gerakan, bagaimana ucapan, bagaimana urutan sholat, kita telah pelajari. Kita fokuskan adalah sholat secara kafah, sholat secara keseluruhan. Karena yang kita perhatikan selama ini, misalkan untuk jamaah, kita berjamaah ini hanya bagus pada waktu di masjid. Terserah ya, kita fokus berjamaah pada hanya di masjid. Tapi setelah kita keluar dari masjid, kita hidup sendiri. Dan disinilah, jadi pada waktu kita sholat berjamaah, ini kita sudah lakukan. Tetapi bagaimana jamaah nanti kita perluas untuk kehidupan 20 macam. Pada saat sholat kita shofnya bagus, tetapi pada saat kita berkehidupan 24 jam, shof kita kacau balau. Kita jarang membentuk barisan yang teratur di antara saudara-saudara kita sendiri, yang paling sering malah kita saling meloncati saudara kita sendiri. Apalagi terutama kalau sudah menginjak masalah materi, sholat kita tinggal jauh. Jadi sholat secara kapa adalah aplikasi sholat dalam kehidupan 24 jam penuh. Jadi ini hanya untuk pembelajaran saja, sehingga pada waktu kita telah memahami cara sa'i maupun cara kapa, itu nanti harusnya juga menjadi satu kesatuan. Sudah tidak boleh dipisah-pisah lagi. Tapi untuk permudah dalam pelajaran, saya pecah menjadi dua bagian. Ini untuk kata sholat di dalam Al-Quran ini sebagai walakal tinjuan yang sebenarnya. Bentuk asal kata sholat adalah sod dan lam. Fasoli ini robika wanar, maka sholatlah. Ini bentuk paling sederhana dari kata sholat. Di situ hanya ada huruf sod dan lam. Tetapi di dalam sholat sendiri dia ada turunan, ada sod, lam, dan ya. Sod, lam, juga dengan huruf ta. Musolin, ada kata mim, huruf mim dengan ja'nun, berarti jamak. Atau sholat itu sendiri, atau sholawat. Bentuk kata sholawat sama dengan kata sholat. Di sini kita akan harus hati-hati. Jadi ini hanya sebagai enrichment untuk pengetahuan kita. Titik berat untuk lebih jauh lagi. Titik berat di huruf sholat, korelasi terpenting adalah hubungan dengan nomor. Karena kita lihat tadi, dari bentuk korelasi makna sholat yang sedemikian luas, menurut saya paling vital adalah sholat yang berkorelasi dengan Allah. Lain-lainnya menunjuk, karena kalau kita sudah secara vertikal, ini nanti adalah untuk Abu Minaras. Jadi, tapi yang kita utamakan untuk sholatullah dulu. Para jemaah yang kami hormati, karena ini rangkap jabatan, ya operator yang menerangkan dari haram maksud. Bagi jamaah yang baru mengikuti, mohon sabar, karena kalau di pesantren, saya ulang bagi yang belum pernah mendengar, ini perlu waktu sampai dengan 20 tahun. Kita kenal munjid, munjid itu adalah produk bukan orang Islam, orang Yahudi yang menjadi rujukan. Jadi kalau kita di pesantren itu setahun, dua tahun kira-kira baru bagaimana metodologi buka kampus itu baru bisa kita dapatkan. Kalau hari ini ada UIN, YIN dulu, untuk jujuk membuka kampus itu saja satu semester mesti ya. Iya, butuh 6 bulan. Butuh 6 bulan untuk cara membuka. Jadi di sana ada sorob, ada nahu, ada mantek, ada balako, 20 tahun. Mas Didi ini yang tidak seperti kita, Islamnya lebih muda usia Islamnya, tapi alhamdulillah nanti mudah-mudahan produk ini 20-30 tahun akan datang sudah menjadi rujukan dan karya umat Islam. Karena ini kalau cepat, maka ini yang sudah dikonsentrasi, harap sabar kalau argumentasinya corong ngelek ini rasanya. Jadi sholat saja filosofisnya dari sisi huruf saja sudahkah kita bersholat? Karena 17 dampak yang terkait dengan sholat, kita sholat di masjid berjamaah. Tapi sholat satu step di atasnya, salah satu dari 17 tadi, Sudahkah sholat kita terhadap al-fasya'i wal-mungkar? Itu menjadi pertanyaan. Sudahkah sholat kita tidak menohok tatkala seiring sesama muslim? Sudahkah sholat kita mempengaruhi, tidak menggunting saat teman kita berlipat? Saya kira filosofi sebagai sesama muslim adalah kalau dekat saling mengingatkan, kalau jauh saling mendoakan. Inilah kira-kira harapan dari Ma'asad. Dan mudah-mudahan kita pelan-pelan, karena ini kelas akselerasi, kelas cepat. Jadi ngelekir untuk perlu dicerna dulu. Kan gitu Pak Didi ya. Sehingga ngomong sholat saja, kenapa sholat kita sering ngelamun? Sudahkah kita ada perasaan tunduk? Sudahkah kita ada perasaan patuh? Ini ternyata dari sisi makna kita semua perlu bareng-bareng, sinau bareng untuk meningkatkan kualitas dari pesan-pesan huruf shod. Selanjutnya silakan Mas Didi. Biasa, setengah jam pertama agak berat. Tapi setelah insya Allah, setelah masuk kepada aplikasi, mungkin jauh lebih mudah. Karena kadang-kadang memang menghafalkan teori itu jauh lebih berat daripada mempraktekannya. Tetapi bagaimana kita bisa mempraktekkan dengan benar kalau kita sendiri tidak melalui teorinya dulu. Jadi ini sebuah prosedur saja. Untuk sambil kita masuk ke dalam kata sholat yang berhubungan dengan Allah, untuk bukunya berarti bisa dibuka halaman 200. Di situ ada peta konsep dari huruf shod itu sendiri. Jadi pelan-pelan kita masukkan setiap makna peta konsep ini ke dalam kata sholat. Untuk mempercepat, nanti kita pelajari takmar buto ini. Takmar buto ini bermakna kuasa diri. Kuasa dirinya. Takmar buto ini gabungan dengan huruf hak seperti yang tadi, bukan kelompok hak kok, tapi kahaya di belakang yang hubung dengan kata hamsah digabung dengan huruf tam dan pengaruh kok, karena yang mempunyai titik dua di sini adalah huruf ta dengan huruf kok. Nanti mungkin bapak-bapak teman-teman di rumah bisa sedikit mempelajari huruf hijaiyah yang punya titik dua di atasnya, yaitu huruf ta dengan huruf kok. Maksudnya untuk membersihkan di sini adalah kuasa diri. Jadi shod, tunduk, lam, present ditujukan. Oh ya, wawu dari pemerangan. Wawu adalah bermakna periodik. Wavelength, sebenarnya makna dari wawu sendiri di dalam, makna dasarnya adalah wavelength, panjang gelombang. Panjang gelombang berhubungan dengan frekuensi. Frekuensi berhubungan dengan waktu. Waktu adalah season, periodik. Saya bypass untuk yang dua ini. Jadi kata periodik, wawu berarti bisa selalu, setiap saat, selamanya, atau dia berhubungan dengan waktu-waktu tertentu. Kuasa dirinya bisa dimakna dua sisi. Kuasa diri berarti siapa yang menguasai diri kita, atau apa yang kita kuasai. Jadi makna kuasa dirinya di sini ada dua. Siapa yang menguasai diri kita dan apa yang kita kuasai. Nah, karena kita sekarang berhubungan dengan untuk membahas makna sholat dengan kata Allah, berarti di sini yang menguasai diri kita, kita masih bisa koneksikan dengan Allah. Jadi makna dasar dari kata sholat adalah tunduk, taat, patuh ditujukan kepada, selalu, setiap saat, berhubungan dengan waktu kepada Allah. Ini makna sholat. Makna dasar dari sholat. Ketundukan, ketaatan yang ditujukan setiap saat kepada yang menguasai diri kita. Ini makna sholat. Jadi, kenapa sholat sebagai tiang agama? Dalam beragama kita tahu kita sebagai abdi, sebagai hamba Allah. Prinsip daripada abdi hamba adalah ketundukan dan ketaatan kepada tuannya. Jadi kalau ketundukan kita kepada Allah bagus, ketaatan kita kepada Allah bagus, maka otomatis amal kita yang lainnya akan dianggap bagus. Tetapi kalau amal kita lainnya bagus, tetapi sama Allah kita nggak mau tunduk, nggak terpatuh, atau kita bukan muslim, amalan kita lainnya pun juga tidak akan pernah dihitung oleh Allah. Ini sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Lalu dengan tunduk, kita balik ke peta konsep. Saya ulangi yang minggu kemarin. Kata tunduk berkorelasi dengan kata malu. Bagaimana kita tunduk kepada Allah berarti didasari juga dengan rasa malu kepada Allah. Bagaimana kita taat kepada Allah, orang yang tunduk adalah orang yang memiliki rasa takut. Berarti dalam sholat, sholat ditujukan selalu kepada Allah, berarti di sini juga ada rasa takut. Bagaimana menimbulkan rasa takut di dalam sholat kita kepada Allah? Sholat juga berarti patuh, taat, malu. Berarti malu juga berhubungan dengan apa yang kita pakai. Apakah sholat kita telah kita memakai sesuatu yang pantas di hadapan Allah? Apakah aurat kita terbuka karena kita diciptakan juga dengan rasa malu? Apakah ini sudah tertutup? Walaupun tertutup, apakah telah pantas? Karena kalau kita korelasikan, kita misalkan main dengan orang pejabat atau kita diundang oleh bupati atau gubernur atau presiden, di mana sebelum kita diundang, kita sudah sibuk satu bulan sebelumnya, kira-kira baju mana yang pantas, kira-kira bagaimana modelnya nggak bikin malu, kita bikin tulisan di kertas apa yang harus kita katakan, sehingga jangan sampai kita berkata sesuatu yang menyinggung, yang mengundang kita, dan lain sebagainya. Sekarang kita balik. Kita menghadap raja dari segala raja. Kita menghadap yang mempunyai semesta ini. Zat yang menciptakan presiden. Zat yang menciptakan gubernur. Zat yang menciptakan bupati. Apakah kita telah persiapkan semuanya dalam menghadap? Kata-kata kita susun. Bagaimana ucapan kata kita agar terlihat sopan. Bagaimana sikap kita dalam menghadap? Apakah mata kita jelalatan ke sana kemari? Atau kita tunduk, tapakut? Bagaimana kita menghormati? Bagaimana menanamkan rasa hormat tersebut? Bagaimana menjaga kehormatan kita di depan Allah? Apalagi kita mungkin sebagai imam, dan kita menjaga kehormatan makmum-makmum kita, terutama kalau kita sudah berkeluarga. Di sini. Jadi makna kata sholat adalah tunduk, taat, patuh, ditujukan selalu kepada Allah. Ini makna dasar. Dan kalau kita balik ke Azaria, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ini tidak ada lain kecuali untuk menghamba. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk menjadi abdi. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanya menjadi budak. Tugas budak hanyalah satu, menyenangkan tuannya. Jadi kalau kita balik kepada ilaliyah budu, kecuali hanya untuk beribadah, berarti sekarang kita paham, apapun yang kita lakukan selama 24 jam, mulai bangun tidur sampai kita balik tidur, seharusnya semuanya dilandaskan kepada ibadah. Kalau kita sudah landasi ini sebagai ibadah, kita taat kepada aturan Allah selama 24 jam, berarti selain kita telah sholat secara sahih di masjid, dan dalam kehidupan kita takut kepada Allah 24 jam, berarti kita juga telah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini adalah korelasi sholat antara sholat yang sahih dengan sholat yang 24 jam. Sehingga di sini kita tahu bagaimana sholat bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang keji. Ya kalau kita ambil guyonnya, pada saat kita sholat, maaf, nah ini ada guyonan tapi maaf kalau kasar. Misalkan kita sholat secara sahi, kalau ada perempuan lewat, cantik, ya pastilah kita tetap sholat. Tetapi setelah sholat selesai, lain lagi ceritanya. Pada waktu kita sholat, kita tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Karena apa? Karena kita terikat dalam sholat secara syar'i. Tetapi bagaimana dalam kehidupan 24 jam? Apakah kita tetap sholat? Kalau dalam kehidupan 24 jam itu kita tetap sholat, disitulah kita tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Karena apa? Kepatuhan kita sudah 24 jam. Pada saat di masjid di dalam formalitas, begitu kita keluar dari masjid, kita mesti sholat, kita tetap tunduk, kita tetap takut, kita tetap malu kepada Allah. Jadi walaupun kita telah keluar dari masjid atau mau sholat, kita tetap dalam kondisi sholat. Sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita memang punya rasa takut kepada Allah, kita punya rasa malu kepada Allah, dan kita memang menghormati Tuhan kita, Raja kita, pada saat kita kehidupan 24 jam, misalkan Mas Lala, Mas Lala, kita minum-minum sebentar ya, atau gak ada yang tahu. Mas Lala, ayo kita main, jadi sebentar, atau togel, atau gak ada yang tahu, lumayan nanti kita buat. Kalau kita gak punya rasa malu, kita gak punya rasa takut kepada Allah, itu kita lakukan, walaupun sholat kita secara sahi, secara kuantitas sungguh luar biasa. Tetapi karena kita gak punya rasa malu, rasa takut di dalam diri kita, perbuatan maksiat keji dan mungkar tetap kita lakukan. Tetapi kalau kita rasa takut sholat itu benar-benar sudah tertanam ke dalam diri kita, baik dalam sholat secara sahih maupun dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita diajak oleh siapapun, enggak ada yang tahu kok kita pergi sebentar. Enggak, mungkin manusia enggak tahu, tetapi Allah tahu. Karena saya malu kepada Allah, karena saya takut kepada Allah, dan karena saya hormat kepada Tuhan saya, maka saya enggak ikut. Inilah bagaimana sholat sesungguhnya bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita punya rasa takut, kita punya rasa malu, sehingga walaupun kita dipasrai uang yang bukan hak kita, yang orang lain gak tahu, yang dengan 1001 alasan itu bisa dibenarkan, cari alibi. Tetapi kalau kita punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah, maaf, ini bukan hak saya. Ini sebenarnya perbedaan antara orang yang sholat hanya sebagai penggugur kewajiban dan orang yang sholat benar-benar sholat secara 24 jam. Makanya wailul lil musallin allati salatin sahwa. Di situ musallin di belakangnya bukan tak marbuto. Di situ adalah belakangnya yaknun. Ya segala sesuatu, nun kita telah pelajari data informasi atau ketentuan. Jadi orang musholi itu sholat karena hanya ditentukan. Dia sholat karena itu diwajibkan. Dia melakukan karena niat tersebut. Masih bisa celaka. Tetapi kalau kita sholat karena memang takut kepada Allah, kalau kita memang sholat karena kita hormat kepada Tuhan kita, kalau kita memang sholat karena kita malu kepada Allah, maka kita sudah bukan termasuk musholin lagi. Kita benar-benar sholat yang sebenar-benarnya. Sholat secara 24 jam. Kita sudah terhindar dari wailul. Maka celakalah orang yang musholin. Yang dia sholat lalai di sini adalah dia taat kepada aturannya Allah. Tetapi dia lalai untuk taat kepada si pembuat aturan. Ini bisa dibedakan kalau begitu. Jadi kita taat kepada aturan, tetapi kita lupa taat kepada si pembuat aturan. Kenapa kita sholat di masjid? Kenapa kita sholat lima waktu? Karena ada aturan. Ya, kita turut aturan. Tetapi yang paling penting lagi, selain kita memenuhi aturan, kita takut kepada si pembuat aturan. Kita takut siapa membuat aturan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah takut kepada si pembuat aturan, maka kita benar-benar masuk ke dalam kategori sholat setelah 24 jam. Terlalu berat? Ini Al-Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Karena dasar dari segala sesuatu amalan kita adalah sholat, maka perintah Al-Bayyinah di sini adalah memurnikan ketaatan, memurnikan sholat kita, memurnikan ketundukan kita. Sekarang kita masuk kepada kata sholat yang kedua. Sholat, shol. Ini yang saya bahas lebih banyak berhubung shol. Shol tunduk, taat tidak macam-macam, ditujukan kepada Allah. Jadi, selain kita tunduk rasa malu, rasa takut, rasa hormat kepada Allah, orang yang sholat, orang yang takut kepada Allah, tidak mungkin macam-macam kepada Allah. Nah, macam-macam ini sangat luas sekali. Satu, selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ada satu ayat Al-Quran yang diwajibkan kita membaca, entah sudah berapa ribu kali, berapa ratus ribu kali kita membacanya. Ayatnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Titik. Begitu kita membuka Al-Quran, ayat itu yang menyambut kita pertama kali. Kenapa ayat ini basmalah ditaruh di depan Al-Quran? Agar pada saat kita membuka pertama kali Al-Quran, kita tahu sifat dari Tuhan kita. Bahwa Allah itu Pengasih Penyayang. Sehingga itulah yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Kalau kita memang mau tunduk, kita punya rasa takut kepada Allah bahwa jangan macam-macam sama Allah, termasuk kalbu kita. Selalu kita berpikir apapun kondisi kita, bahwa Allah itu Pengasih Penyayang, titik. Bahwa Allah itu selalu kasih sayang kepada saya. Allah kasih sayang kepada saya. Sehingga kalau kita baca di Al-Quran, Nabi Ayub, bagaimana Allah mencoba, memberikan cobaan yang sangat berat kepada Nabi Ayub. Apa yang diucapkan Nabi Ayub? Innallaha arhamar rahimin. Di sini memakai kata arham. Paling pengasih. Di antara pengasih. Walaupun Nabi Ayub telah dicoba demikian berat. Karena apa? Nabi Ayub telah sholat. Jadi bapak-bapak sekarang tahu, adik-adik sekarang tahu. Kenapa walaupun nabi-nabi sebelum Rasulullah di dalam keluarga ada mereka termasuk orang-orang yang sholat? Karena yang dimaksud di sini mereka adalah termasuk orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Adapun bentuk peribadatannya mungkin lain, mungkin karena saya nggak hidup di zaman Nabi Nuh, saya nggak hidup di zaman Rasulullah, tetapi mereka sama-sama sholat. Dalam artian mereka tunduk, patuh, taat kepada Allah. Mereka orang-orang pilihan. Jadi di sini saya sebutkan untuk tidak macam-macam kepada Allah, berarti kita harus selalu berprasangka baik. Sesungguhnya berprasangka baik pada Allah adalah termasuk sebaik-baik pada hadis. aku menuruti prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Maka janganlah berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Jangan pernah macam-macam sama Allah, karena macam-macam itu adalah masuk koruptor. Jadi kalau kita sok, kita harus satu macam saja. Jangan macam-macam, satu macam saja. Allah itu baik, Allah itu sayang. Dan janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik terhadap Allah. Ini makna sholat yang kedua. Jadi selain kita patuh baik dalam perbuatan kita, di kalbu kita juga harus mulai kita tanamkan bagaimana kepatuhan itu mendidik kalbu kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Untuk lainnya berarti kita teruskan mungkin minggu depan kalau karena waktu juga nanti kita akan jawab. Tapi sebelumnya secara bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.